Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'ani al-Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهكوا الفرائض بأهلها وما بكي فهو لأولى رجل ذكر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وشكر لله. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang kebetulan, ayahanda bunda. Semua Allah sudah mengatur disebut dengan takdir, karena sudah terjadi. Hari ini masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla kita untuk halaqah kita. Itu kita menghatamkan kitab Ahkamul Mawaris Fil Fiqhil Islami dari sesi pertama ini. Bahwa sesi pertama ini kita akan memaksai untuk mempelajari fikih mawaris itu dari kitab yang kami sudah hatamkan dari Dr. Adi Abdul Mawjud, pengajar fikih ini di Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir. Dan kami mendapatkan Al-Ilm wa Ta'lim, yaitu surat tanda tamat izin dan izin mengajarkannya. Hari ini izinkan kami menyampaikan bab selanjutnya. Alhamdulillah sudah ada di depan ayahanda bunda khulasahnya atau ringkasannya. Walaupun bukunya sudah ada, tetapi kadang-kadang ringkasannya lebih senang kita baca daripada bukunya. Saya pun seperti itu dulu, Bapak Ibu. Ringkasannya mana itu biasanya. Kita sudah mempelajari pewarisan masa jahiliyah, kemudian pencariatan secara berangsur-angsur. Kemudian minggu kemarin, bulan kemarin kita pewarisan masa jahiliyah. Hari ini insya Allah kita masuk kepada definisi ilmu waris. Definisi ilmu mawaris atau al-fara'id atau waris Islam adalah kaidah fikih dan kaidah hitungan untuk mengetahui hak waris setiap ahli waris dari yang ditinggalkan. Ayahanda bunda, hari ini kita salah satu dari 5 definisi yang ada di dalam kitab tersebut. Kita mengambil yang paling global, yaitu ilmu mawaris, ilmu faraid adalah kaidah fikih. Setelah kita kuasai nanti kaidah fikih, kita harus menguasai lagi kaidah hitungan. Karena seorang meninggal dunia meninggalkan 1/6 dan 1/8, kalau ditambahkan, kalau kita nggak bisa hitungan, berarti salah juga. Berarti kita harus juga menguasai hitungan. Kembali ke SD, Pak. Nanti ada lagi masanya, waktunya kita akan menentukan berapa bahagian masing-masing. Ketemu 1/6 dengan 1/8 berarti KPKS 24. Itulah yang disebut dengan kaidah hitungan. Seorang meninggal dunia meninggalkan istri, ibu, dan anak laki-laki. Kaidahnya, istri dapat 1/8 karena ada keturunan. Perintah Allah surat An-Nisa ayat 12. Ibu si mayit dapat 1/6. Perintah Allah surat An-Nisa ayat 11. Walia bawa ini ikuti wahidi min huma as-sudusu bima taraka in kana lahu walad. 1/6. Itu kaidah. Sisanya nanti kepada anak laki-laki. Kaidahnya seperti itu. Tapi ketika masuk, berapakah bahagian masing-masing? Ibu 1/6, istri 1/8, anak laki-laki sisa. Nah, disinilah masuk kaidah hitungan. 1/6 tambah 1/8 nggak bisa, masuk KPK. Berarti 1/24. Kelipatan persekutuan terkecil, atau GSTK, gabungan satuan terkecil, atau LCM, Law Common Multiple. Atau bahasa Arabnya, Asrul Mas'alah. Berarti 1/24. Berarti ibu sama dengan 24 bagi 6 sama dengan 4. Berarti 4/24, istri 24/8, 3. Berarti 3/24. Bisa makan penyebutnya 4/24 dan 3/24 sama dengan 7/24. Berarti kaidah ini secara umum jadi pas seperti penentuan yang tadi. Nanti seorang meninggal dunia meninggalkan ibu bagiannya 4/24 kali harta si mayit. Istri 3/24 kali harta si mayit. Berarti 4 dan 3 sudah diambil, berarti sisanya 17/24 ke anak laki-laki. Selesai. Sampai di situ selesai penentuan waris. Karena tugasnya atau tujuan daripada ilmu mewaris ini adalah untuk mengetahui hak waris masing-masing. Perintah Allah kita sudah lakukan dan Rasulullah SAW kita sudah laksanakan pada kematian ayah. Sampai di situ sudah selesai hukum waris ayahanda bunda. Ilmu waris sampai di situ sudah selesai. Kita sudah mentaati perintah Allah dan Rasulullah SAW. Berarti ibu almarhum legal Allah pindahkan diri si mayit kepada ibunya 4/24. Allah pindahkan milik si mayit ayah saya kepada istrinya ibu saya 3/24 dengan diri surat An-Nisa ayat 12. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang kami ada di kami cantumkan di dalam lembaran tersebut, di kitab tersebut, al-hikul faraid bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin. Berikanlah hak waris yang sudah ditentukan itu kepada mereka. Berarti kalau dalam contoh ini ibu 1/6 atau 4/24, istri 1/8 sama dengan 3/24. Dan jika ada sisa, dalam hal ini masih ada sisa, berikanlah kepada nasab laki-laki yang paling dekat kepada si mayit. Dalam hal ini anak laki-laki. Berarti saya berhak mendapatkan 17/24. Sampai di sini selesai hukum waris ayah dan ibu. Gampang banget. Gak seperti sholat pakai wudhu, amaliyah. Kewajiban yang satu ini mana fardu kifayah bagi ayahanda bunda. Pada hari ini tanggal 28 November 2013, di masjid, di musola Al-Barakah ini, di Gedung Cyber ini, kita perdalam lagi perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kita tutup dengan tadabbur Al-Quran tematik. Temanya adalah bab waris. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta ijma' sahabat yang terkait dengan ketentuan waris. Program ini kami sebut dengan program dasar. Program pendidikan dasar ilmu waris kepada setiap keluarga muslim. Program pendidikan dasar ini setiap keluarga muslim kami menginginkan sudah menguasai dan mahir dasarnya. Sampai di mana batas dasar ayahanda bunda? Setiap keluarga yang sudah dewasa di keluarga tersebut, setiap keluarga muslim yang sudah dewasa sudah tahu batasannya. Kalau ada keluarga mereka yang meninggal dunia, kewajiban menentukan fardhu kifayah satu orang saja menentukan tadi istri 3/24, ibu 4/24, anak laki-laki 17/24. Sampai batasan di situ semangat menetapkan berapa hak masing-masing dengan ketentuan yang ada, berarti sudah menguasai dasar ilmu waris. Selanjutnya, membuat level yang selanjutnya itu lanjutan. Bagi siapa yang ingin memahami lebih dalam lagi, salah satunya yang kita akan insya Allah 14 kali pertemuan, kapan dapat 1/4, 1/8, 1/6, itu adalah ilmu lanjutan kepada setiap keluarga muslim. Tidak harus dikuasai karena fardhu kifayah. Oleh sebab itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, subhanallahi al-'azim. Maka kami dan beberapa asatidz dari Majelis Ulama Indonesia yang sudah menghafalkan dan sudah paham kapan mendapatkan 1/8, 1/3, tinggal telepon saja ayahanda bunda. Jadi, setiap yang ketemu dengan kami dalam pendidikan dasar, dasarnya adalah pada kematian, mulai hari ini dan selanjutnya, pada kematian di keluarga kita, jangan sampai perintah Allah ini tidak dilakukan, yaitu menentukan berapa hak masing-masing, siapa yang tidak berhak, tidak boleh diberikan haknya, diseleksi ahli waris tersebut. Kalau tidak mengetahui berapa bahagian masing-masing, segera hubungi, kalau sakit berlanjut, hubungi dokter, begitulah Bapak. pendidikan dasarnya kalau sakit kepala nih makan obat Repagen ada Panadol, semuanya orang tahu ya Bapak ya. Jadi sama dengan kalau ada yang meninggal dunia, keluarga muslim tahu harus ditentukan. Tapi siapa yang menentukan tidak harus ahli waris. Hubungi dokter kalau sakit berlanjut. Hubungi kami, hubungi Majelis Ulama Indonesia, berapa hak masing-masing dari keluarga tersebut. Kapan dibagi hartanya, itu terserah kepada istri si mayit yang mendapat 3/24, karena legal dia dapat 3/24. Ibunya dapat 4/24 dan anak laki-laki 17/24. Siapapun yang mengambil bahagian anak laki-laki tanpa izin anak laki-laki tersebut sama dengan pencuri. Karena Allah dan Rasulullah SAW sudah legalkan bahagian mereka bertiga, bagian kami bertiga. Pencuri, lebih kasar lagi koruptor. Walaupun ibu saya, istri almarhum, misalnya saya masih yatim, ayahanda bunda. Ini pendidikan setiap keluarga muslim, baik laki-laki atau perempuan, yang penting sudah dewasa. Apalagi istri saya harus mengerti ilmu ini. Para istri-istri harus mengerti ilmu ini untuk mempersiapkan ketika suaminya meninggal dunia. Para suami-suami juga harus mempersiapkan ilmu ini ketika istrinya meninggal dunia. Karena para istri-istri yang muslimah-muslimah tersebut, ketika ayah saya meninggal dunia, ibu saya harus mengerti bahwa dia cuma dapat 3/24 dari semua harta almarhum ayah saya. Ketika saya masih yatim, ayah saya meninggal dunia, saya yatim, masih kecil, berarti belum dewasa, belum akil balik. Ibu saya dengan alasan apapun mengambil hak saya. Dengan alasan saya menyekolahkan anak yatim saya. Istri ayah saya, ibu saya pencuri atau koruptor secara hukum. Oleh sebab itu seorang istri, surat An-Nisa ayat 5 ayat 6, "Faman kana ghaniyan falyastaghfir." Kalau dia mau merawat anak yatim, perawat anak yatim, penjaga anak yatim, kalau kaya raya, memangkara tadi yang terlihat takfir. Allah memberikan aturan lagi, barang siapa yang mau merawat anak yatim, harta anak yatim sedikit pun dia gak boleh, ngelirik pun gak boleh. Apalagi menyentuh atau memakai. Memangkara ganiat, terlihat takfir, memangkara fakiran, terlihat kulbil ma'ruf. Keperluan dia kapan? Dia pakai sedikit. Dan anaknya kalau udah dewasa, laporan pertanggung jawaban, NPJ. Nah, hartamu dulu saya pakai. Nah, izinkan. Oleh sebab itu, ayah dan bunda kita yang hadir di sini, ketika ayah kita atau ibu kita sudah meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia, mari hari ini kita redokan apapun yang dimakan oleh ayah kita, hak kita. Atau ibu kita yang sudah meninggal dunia, atau masih hidup. Mari ikrarkan dalam hati dari sekarang, bahagian kita yang sudah dimakan oleh siapapun, khususnya kedua orang tua kita, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia, kita ikrarkan dalam hati kita, ya Allah, saya ridho apapun yang dimakan oleh ayah ibu saya. Karena hak tadi itu hak kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, hari ini kalau bisa jangan sampai terjadi di keluarga besar muslim, untuk salah satu di keluarga tersebut memakan harta orang lain. Inilah fungsi ilmu ini. Hai anda bunda, izinkan kami memasukkan ilmu ini ke setiap pintu keluarga Bapak Ibu. Baik melalui pengajian umum seperti public education, ataupun nanti ada special education for family. Kami dijemput hadir di tengah-tengah keluarga ayah anda bunda. Biar satu keluarga itu paham kalau ada yang meninggal dunia siapa pemiliknya sebenarnya. Selanjutnya, boleh enggak keluarga kami bagi rata? Karena sudah legal secara Al-Quran dan hadis serta ijma sahabat, ibu si mayit dapat 4/24, istrinya dapat 3/24, saya 17/24. Selanjutnya, sebulan kemudian kami baru sepakat untuk dibagi harta ayah. Ibu saya mengatakan, kita bagi rata aja yuk. Namanya juga permintaan, kan Bapak Ibu? Boleh enggak minta? Boleh. Ibu saya boleh minta harta saya, tapi dengan jelas harta saya sudah ketahuan bahwa saya dapat 17/24 dari ayah saya. Berkurang nggak kira-kira kalau bagi rata ayah anda bunda? Berkurang nggak bahagian saya dibagi tiga? Dari 17/24 ibu saya minta bagi rata menjadi 1/3. Berkurang ya Bapak Ibu ya? Berkurang banget. bertambahnya bahagian ibu dan nenek saya, berkurangnya bahagian saya menjadi bagi rata sepertiga dari 17/24 bahagian saya, berkurangnya bahagian saya ambil kertas, saya tulis ikrar hadiah kepada ibu dan nenek saya. Saya ikrarkan bahagian saya karena permintaan ibu, saya luluskan permintaan ibu untuk kami bagi rata. Berarti saya dapat pahala hadiah, Mama. Itulah indahnya hukum Islam. Keras di awal, tapi di belakangnya masih boleh kompromi dengan izin tentunya. Kita kiaskan lagi dengan sholat ayahanda bunda. Wajib nggak menghadap kiblat dan berdiri? Wajib. Tapi ketika kaki kita kelindes kereta atau motor, kalau di Medan kereta, Mama. Naik apa ke sini? Naik kereta. Pusat banget padahal. Realnya nggak ada ke sini, Mama. Mohon maaf, tadi aku ucap kereta. Kereta itu adalah sepeda motor. Kelindas sepeda motor kakinya. Diperban. Bawa ke rumah sakit. Berdiri susah. Wajib nggak berdiri, Bapak, dalam keadaan tersebut? Boleh duduk ya, Bapak, ya? Indah banget, ada mobil. Perjalanan jauh, lebih 90 km lebih, sesuai dengan titiknya. Kita dari Jakarta ke Bandung udah boleh nggak nyamak kosong, Pak? Boleh. Boleh ya, Bapak, ya? Tapi wajib tetap sholat ya, Bapak, ya? Sholat tetap wajib, mohon maaf. Sholat tetap wajib. Apapun keadaannya, sampai ada yang ketabrak dibalut semua matanya doang, mulutnya sama hidungnya doang yang ada, masih tetap wajib sholat kepadanya dengan keadaannya. Sama dengan menentukan ilmu waris ini, berapa hak waris masing-masing, karena dia perintah Allah, tetap dilakukan pada setiap kematian. Oleh sebab itu, ayahanda bunda, mulai hari ini kematian yang ada terjadi di keluarga, mari kita kawal. Dan kami siap untuk membantu tanpa harus datang ke keluarga ayahanda bunda. Tinggal telepon. Ustaz, ayah saya barusan meninggal dunia. Gak harus kumpul keluarga yang lain. Belum tentu mereka menerima. Karena belum tentu ilmu ini sudah sampai kepada keluarga kita. Kita menyelesaikan fardu kifayah untuk mengetahui hak masing-masing. Taat terhadap perintah Allah. Surat An-Nisa 13:14. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 13:14. Sebelum akhir ayahanda bunda. Tilka hududullah wa man yuti'i Allaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim. Dan itulah ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Barang siapa yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah berikan ganjaran sorga kepadanya kekal di dalamnya selama-lamanya. Lembaran terakhir paling atas ayat itu. Itu tarhib, berita gembira kepada setiap muslim. Ada tarhib, ancaman. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. نَعُوذُ بِاللَّهِ. Barang siapa yang tidak mentaati perintah Allah dan Rasulullah SAW dan melampaui batasan yang Allah sudah tetapkan, Allah masukkan ke neraka, ganjaran kepada mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dengan siksaan yang sangat amat pedih. Jadi perintah Allah dalam menentukan hak waris. Pada Ahad kemarin ada pengajian dengan Kiai Haji Hasyim Muzadi. Beliau menyatakan bahwa setiap yang disebutkan dalam Al-Quran ada wujudnya di dunia. Walaupun tidak ada di dunia nanti, ada wujudnya. Berarti disebutkan bagi seorang istri dapat 1/8 itu harus ditaati. Karena itu perintah Allah. Meninggalnya ayah saya, 1/8 ibu saya itu Allah yang menentukan. Ini yang harus kita tanamkan, pendidikan dasar pada setiap keluarga muslim, ayahanda bunda. Pada kematian ayah saya hari ini misalnya, ayah saya sudah meninggal dunia tadi jam 9 pagi sebelum disolatkan zuhur, sebelum dikuburkan. Berarti saya yang tahu ilmu ini dan kita yang tahu ilmu ini dan siapapun yang mendengarkan kajian kita ini, yang tahu ilmu ini, dibebankan kepadanya perintah Allah itu. Sebatas apa Bapak Ibu? Menentukan ayahanda bunda. Perintah Allah surat An-Nisa 11:12-17:6. Dengan 3 ayat saja Allah rangkumkan semua penentuan segala semua kematian mulai ayat ini diturunkan sampai akhir zaman dengan 3 ayat lebih 90% landasannya dari surat An-Nisa 11, 12 dan 176. 11, 12, 176. Baru nanti hadis Rasulullah SAW. Inilah salah satu kemujizatan Al-Quran dari segi persyariatan waris. Tidak ada hukum atau apapun yang melandingi Al-Quran ini dalam segi persyariatan waris. Jadi ketika ayah saya meninggal dunia, istrinya dapat 1/8 ibu saya. Ibunya dapat 1/6 saya sisa. Selesai, kita selesaikan penentuannya, berarti kita sudah mendapatkan surga Allah dalam hal kematian ayah saya. Ayahanda Bunda, kalau ada pertanyaan, kapan Ustaz sebaiknya ditentukan Ayahanda Bunda, bukan dibagi. Kita pakai keren yang dua ini, penentuan sebelum pembahagian. Kapan sebaiknya ditentukan? Sebelum ayah saya dikuburkan. Jadi ilmu ini, kalau saya tahu ilmu ini dan kita yang sudah tahu ilmu ini, sebelum mayat ayah kita sudah dikafani, belum dikuburkan, tolong telepon kami Ayahanda Bunda. Kalau belum tahu berapa bagian masing-masing, paling tidak buka buku sendiri saja sudah selesai paling kifayah. Tanpa harus ikut yang lain, karena belum tentu mereka menerima, belum tentu mereka memahami. Setiap kita yang hadir di sini menyelamatkan yang lain dari perintah Allah tadi. Kalau belum bisa menentukan sendiri, tinggal telepon kami. Pesan, ayah saya meninggal dunia, jenazahnya masih ada. Alhamdulillah. Ini yang kita sebut dengan majelis mawari sistem. Pendidikan dan dilaksanakan. Ayah saya meninggal dunia, Ustaz. Jam berapa? Saya catat namanya siapa. Saya tulis. Baru biarkan saya bertanya ayahanda bunda. Ayahnya masih hidup? Nah, ayah Simangi. Sudah meninggal, Ustaz. Ibunya sudah masih hidup. Kakeknya sudah meninggal. Neneknya sudah meninggal. Nenek dari ibu sudah meninggal. Anak laki-laki satu, Ustaz. Anak perempuan belum lagi. Cucu laki-laki dari anak laki-laki belum ada lagi. Istri masih hidup? Iya, Ustaz. Satu. Itu nanti akan saya tanya kepada Bapak Ibu. Saya akan bertanya lagi, adakah istrinya sudah diceraikan? Belum. Sebelum meninggal dunia? Belum. Berarti berhak dapat waris. Adakah istrinya 1, 2, 3, 4? Satu saja, Ustaz. Okay. Saudara kandung ada 5, saudari kandung ada 3. Dengan adanya anak laki-laki, semua saudara, paman, ponakan terhalang oleh anak laki-laki. Baru Bapak Ibu menulis, ahli warisnya adalah ibu si mayit, istri si mayit, dan anak laki-laki si mayit yang lolos seleksi pertama. Seleksi kedua, berapakah bagian masing-masing? Ibu si mayit dapat 1/6 karena ada keturunannya. Surat An-Nisa ayat 11. Bapak Ibu nanti mencatat. Nanti dilihat dalam Al-Qur'an. Saya bacakan ayatnya. Wa yabawaihi li kulli waqidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Istri dapat 1/8 karena ada keturunan. Ya Bapak ya. Yaitu anak laki-laki. Surat An-Nisa ayat 12. Wa in kana lahum waladun falahum thuluthu mimma taraktum. Kalau si laki-laki tadi, suami tadi, duda tadi yang baru saja meninggal dunia punya keturunan, maka istrinya dapat 1/8. Menerima atau tidak menerima istrinya, tugas antum ketika menelpon kami cuma menulis dan mentaati perintah Allah. Istri si mayit mentaati perintah Allah, menerima apa tidak 1/8 itu. Oleh sebab itu, secara finansial planning, sebelum meninggal para suami-suami muslimah tadi, dia harus persiapkan bahwa dia dapat 1/8 kalau dia punya keturunan. Sebelum meninggal dunia, boleh kok para istri tersebut meminta sama suaminya. Namanya meminta, Bapak ya. Risiko meminta apa, Bapak, Ibu? 2. Dikasih atau ditolak. Berarti penentuan 1/8 kepada istri harus diterima. Tanda ketaatan terhadap perintah Allah. Sisanya baru kepada anak laki-laki. Saudara kandung, alaikul farah ibu bi'antiha, pemabaki yang berbuat di awla rojulim dan kerja saudara Rasulullah SAW. Bapak menulis. Berarti kita itu 1/6, 1/8 berarti 1/24. Istri, kita ulangi lagi tadi. Suami maaf, ibu dapat 4/24. Istri dapat 3/24, sisa kepada anak 17/24. Kita sudah selesaikan sunnah Allah Taala ini, maksudnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai penentuan sampai di situ, kita sudah mentaati perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, baru pengurusan jenazah sampai dikuburkan. Data itu dokumen penting. Bapak pegang, simpan. Kalau keluarga sudah sama ilmunya dengan bapak, sudah selesai. Siapakah yang akan membagi harta? Istri, ibu, dan anaknya. Mereka bertiga lah yang rapat. Kapan kita membagi harta? Terserah mereka bertiga, karena mereka bertiga pemiliknya. Inilah poin utama pada setiap kematian. Inilah poin utama yang terus kami sampaikan pada setiap pengajian ketemu dengan kami ayahanda bunda. Kapanpun ketemu dengan kami, kami sebut namanya majelis mawaris. Majelis di mana ilmu mawaris disampaikan, ayat Al-Quran, hadis ijma disampaikan dalam majelis itu. Dimanapun nanti, kami sebut namanya majelis al-mawaris. Ya, ketemu dengan kami. Semangatnya penentuan sebelum pembahagian. Dasar, ilmu dasar semua harus masuk di setiap keluarga adalah penentuan sebelum pembahagian. Bagaimana Ustaz keluarga saya yang 10 tahun yang sudah meninggal dunia belum ditentukan? Qadha. Tanpa harus melihat hartanya. Ayah saya sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu, tanpa harus kita melihat hartanya di mana, sudah dimakan sama siapa, dicari dulu siapa pemiliknya. Kita kembali flashback 10 tahun yang lalu, siapa yang masih hidup ahli warisnya. Ditentukan, kalau masih hidup semuanya mereka lah yang berikrar, siapapun yang sudah memakan harta mereka, redokkan hadiah daripada berantem. Jadi kematian ayah saya 10 tahun yang lalu, itu bisa diselesaikan hari ini Bapak. Dengan cara, pola pikir kita bukan harta, tetapi penentuan kewajiban Allah tadi kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ini semangat yang kita ketemu terus insya Allah setiap bulan, dan doakan kami selalu istiqomah dan sehat insya Allah. Biar kita ketemu terus seperti ini, dan pertemuan yang akan datang ayahanda bunda. Ayahanda bunda tahu kami di mana ada pengajian, tolong datangkan keluarga sekalian. Kalaupun kami tidak dipanggil di keluarga atur. Setiap bulan kita di sini Kamis keempat insya Allah. 14 pertemuan, kita sudah 3 kali pertemuan. Tolong disampaikan kepada keluarga atau diajak keluarga. Dan di tempat-tempat yang lain, insya Allah, kalau Bapak Ibu tahu di mana kami, tolong dibawa keluarga biar enggak bertepuk sebelah tangan. Seorang istri mengangkat tangan pada sebuah kesempatan. Istri itu mengatakan, Ustaz, enggak adil di Islam itu. Saya 20 tahun ikut membantu suami sampai kaya raya. Meninggal dunia. Tadi apa katanya Bapak Ibu? Membantu 20 tahun. Masa saya dalam Al-Quran cuma dapat 1/8? Dia punya anak laki-laki beberapa orang, dia tidak sebutkan. Saya cari Ustaz hukum yang bisa membantu saya. Saya dapat. Adi. Apa jawaban kita kepada beliau dan keluarga kita yang mengatakan seperti ini? Kalau dia masih mengaku muslim, muslimah, kita katakan kepada beliau, silakan ganti bunyi surat An-Nisa ayat 12. Itu saja. Karena dia tidak menerima surat An-Nisa ayat 12 itu. Silakan ganti bu. Surat An-Nisa ayat 12 ganti kalau ibu tidak terima 1/8 ibu. Walaupun ibu membantu 20 tahun suami ibu sampai kaya raya. Dan dikatakan membantu ayahanda bunda. Kalau dia membantu suami, dia omongkan dia membantu suami berarti dia tidak ikhlas. Hilang pahalanya selama 20 tahun membantu suami. Caranya bagi kita yang masih hidup, bagaimana caranya? Kita menerima 1/8, banyak muslimah, Ustaz saya menerima 1/8 itu, tapi hati keterima akal, tapi hati tidak keterima. Karena dalam kehidupan kontekstual, dalam kehidupan sehari realitanya. Realitanya saya mau bantu suami, masa saya tidak dapat harta dari dia? Jawabannya gampang Bapak Ibu. Salah sendiri kenapa tidak masih hidup suami ibu tidak minta dari suami. Boleh tidak minta? Boleh minta hadiah, hai suamiku, mobilmu nambah jadi 3 ya suamiku. Iya, istriku. Diambil sama istri kertas kosong, materai 6.000. Hai suamiku, tolong tanda tangan ikrar hadiah mobilmu yang terakhir buat saya ya hadiah. Resikonya berapa Bapak? 2 kan? Diterima sama suami apa enggak? Kalau suami dengan senang hati saya ikrar hadiah mobil ini buatmu, berarti sudah klop, itu mobil milik istrinya. Meninggal suaminya, itu mobil tidak diwariskan. Kita sebut dengan Islami financial planning. Kita yang laki-laki yang punya istri harus siap. Ini ayah anda bunda. Ya Bapak, ya kita harus siap. kalau istri datang menyodorkan kertas kosong dengan materai 6.000, karena itu perintah Allah dalam Al-Baqarah 282 harus ditulis. Perintah lagi. Masa sih sama suami istri harus tulis-menulis perintah Allah? Ya Bapak Ibu ya, ditulis. Besok kita bantu istri balik nama BPKB-nya. Karena walaupun kadang-kadang ditulis, keluarga saya gak terima. Ketika saya meninggal dunia, keluarga saya gak terima bahwa mobil itu belum diberikan kepada istri saya, karena mereka benci sama istri saya. Boleh jadi kan Pak? Kita gak tahu keluarga model apa. Kadang-kadang mereka benci sama istri saya dan anak saya. Ketika saya meninggal dunia, semua harta saya diambil, istri dan anak saya dibuang. Memang iya, bukan dibuang, tapi istri saya ketika saya meninggal dunia, kewajiban menakahi istri saya bukan kepada saudara-saudara saya, tapi kepada ayah dia dan saudara dia, abang dia atau adik dia. Kepada wali istri saya. Kalau rumah yang kami tempati itu adalah rumah ibu saya, dan kami sepakat merawat ibu saya, saudara-saudara saya banyak di luar, ketika saya meninggal dunia, nanti malam istri saya, kalau bisa jangan nginep lagi di rumah ibu saya. Karena saudara-saudara saya bakal datang, itu bukan mahram dia lagi. Dan selepas masa iddah istri saya selesai, abang adik saya boleh melamar bekas istri saya. Jadi istilah kita apa Bapak Ibu? Tukar raja, turun raja atau sudah ditikr. Jadi dalam ilmu waris itu nyambung ayah anda bunda. Ketika saya meninggal dunia, berarti kewajiban menafkahi istri saya pindah kepada walinya. Dan kewajiban menafkahi anak saya, apalagi yatim, pindah kepada walinya. Wali anak saya, saudara-saudara saya. Dan bapak saya, kalau masih yang menikahkan. Kalau anak saya ada perempuan. Indah banget di selanjutnya gitu, bapaknya sendiri itu pun diatur. Ini yang kita perdalam dalam keluarga. Tolong masukkan yang ini setiap keluarga ayah dan bunda. Biar tahu suami istri. Jadi istri meminta harta sebelum suaminya meninggal dunia. Kita ambil ibroh. Pelajaran yang sangat besar dari ibu yang tadi, yang muslimah tadi itu yang protes. Ketika kita sampaikan ibu, tolong ganti surat tanisan yang 12 kalau ibu berani. Memang buka. Ya, kita gak perlu kasih tahu dengan kalam yang lebih kejam lagi kepadanya. Cuman bila hikmah, kalau ibu tidak menerima ayat itu, ganti setengah-setengah silahkan, 2/3 sepertiga silahkan, semua harta suami 2/3 dulu kepada istri, baru setengah sepertiganya dibagi seperlapan. Kalau itu istri redha, silahkan ganti surat An-Nisa ayat 12 itu ayat yang benar. Jadi bagaimana cara kita berpikirnya? Ketetapan itu sudah meninggal dunia. Manis thinking itu, kalau sudah meninggal dunia, ayah saya, ibu saya, ibu saya, ibu nenek saya dan saudara-saudara, ayah saya harus menerima perintah Allah itu. Seperlapan kepada istrinya, seperenam kepada ibunya, sisanya saudara saya, saudara kandung terhalang oleh saya, itu harus menerima. Itu manis thinking namanya. Karena sudah terjadi, sudah meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, mari kita rencanakan. Adakah kita tahu bahwa kita bukan ahli waris? Kalau saya tahu saya bukan ahli waris, bolehlah saya minta hadiah kepada paman saya, karena dia punya anak laki-laki akan menghalangi ponakan atau sepupunya. Paman, paman kaya ya? Iya. Saya minta mobil Avanza paman yang satu, minta hadiah paman. Minta jelas akadnya. Oh iya, iya saya kasih. Segera kita beli materai. Jangan sampai berubah pikiran. Saya cowok materai, jadi ini Bapak. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, maka tulislah. Yang ditulis pun kadang-kadang dikerobotin orang. Begitu kan ayah dan bunda? Apalagi cuma ngomongan doang. Suami saya pernah ngomong tak rumah ini dulu buat saya. Buktinya mana? Ya katanya sih, kata siapa? Kata suami saya. Kalau berani, nah kalau itu sudah terjadi, ada solusi ayah anda bunda. Ambil kertas kosong tulis ikrar persaksian. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, ada wallahi ya. Saya istri almarhum ini, bahwa beliau sebelum meninggal dunia tanggal sekian sudah berikrar dan tidak ada saksi. memberikan rumah ini kepada saya pada ulang tahun saya yang ke-35. Kata si istri, tanda tangan, sidik jari, materai 6.000. Karena pas dihadiahkan mobil itu, ulang tahun istrinya, suaminya buat candlelight dinner. Kan gak ada saksi, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu konteksnya. Nah, ketika seperti ini, mestinya sebelum ada yang meninggal dunia, kita yang masih hidup, walaupun candlelight dinner dua orang saja diucapkan nama suaminya, hai suamiku catat dulu, ntar waiters yang ada di rumah-rumah itu sebagai saksi, boleh kalau dia muslim. Atau siapapun laki-laki dua orang atau pulang ke rumah, anak pun jadi saksi boleh, siapapun yang dewasa dua laki-laki. Kalau tidak ada dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan, itu kan tuntunannya 282 Pak Al-Baqarah. Nah, baru nanti balik nama, suami juga harus ikut bantu istri sebelum meninggal dunia, dia bantulah ke BPN balik nama itu rumah. Inilah yang kita ingin sampaikan pada hari ini, bahwa penentuan ketika ada seorang meninggal dunia, setelah kita tentukan sesuai dengan perintah Allah 1/8 misalnya, ketika ayah saya meninggal dunia, contoh yang kedua, istri dapat 1/8, anak laki-laki dapat sisa, paman kandung terhalang, dia harus tahu dia terhalang. Boleh gak paman saya, saudara almarhum, bolehkah dia meminta harta saya? Boleh, meminta setelah terjadi kematian. Tapi kalau sebelum meninggal dunia ayah saya, paman saya minta kepada ayah saya karena semua harta ayah saya pun boleh meminta. Berarti semua yang sudah diberikan, di anak laki-laki dapat 1/8, asobah, istri 1/8, maaf. Kemudian maaf, bukan istri Bapak Ibu. Jadi anak laki-laki dapat sisa, istri dapat 1/8. Itulah bahagian masing-masing. Istri dapat 1/8, anak laki-laki dapat 7/8. Inilah dikali harta. Jadi ahli waris yang paling berhak, istri 1/8, anak laki-laki 7/8, saudara kandung terhalang. Sudah selesai penentuan waris sampai di sini. Selanjutnya setelah meninggal dunia sudah diketahui, bolehkah di antara mereka saling membagi rata? Boleh. Bolehkah memberikan kepada yang lain? Boleh. Menghadiahkan. Ibu saya mengatakan, nah kita bagi rata aja yuk. Berarti 1/8-nya ibu menjadi 1/4. Berkurang bahagian saya 3/8. Bertambah bahagian ibu 3/8. 3/8-nya itu adalah hadiah dari saya. Saya tulis, mak sebenarnya ayah imak cuma 1/8. Karena mama minta saya kasih 3/8. Hadiah ya mak, saya dapat pahala hadiah. Tapi enggak, penentuan matematis kata ibu saya. Pembahagian belum tentu matematis, betul Bapak Ibu? Penentuan tadi 1/8 dengan 7/8 mutlak. Hablum minallah. Hablum minannasnya ibu saya minta. Biarpun masih begitu nak, kalau 1/8 dari rumah kamar mandi doang sama dapur katanya, bagaimana kalau rumah jadi milik saya semua? Mak ambil, mak saya hadiahkan 1/8 yang menjadi 1/4 milik mak hadiah. Masih mak minta nambah lagi dari rumah itu. Buat mak semua hadiah dari saya, dari bahagian saya yang ada di rumah. Tapi kebun yang di sana buat saya ya mak. Tanda tangan. Karena per item kan masing-masing berkurang dan bertambah bahagian masing-masing, betul Pak? Paman saya minta rumah kontrakan ayah saya itu ada 7. Ada maaf, ada 8. Satu kontrakan kepada mak, 7 pintu kepada saya. Paman saya minta 1 pintu. Permintaan beliau saya berikan, hadiah dari saya kepada paman, keluar dari kepemilikan saya. Karena itu sudah menjadi milik saya, betul Pak? Kira-kira keluarga kami berantem gak Pak? Efeknya secara sosial. Inilah kemujizatan Al-Quran. Allah sudah menentukan dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana yang kita pungkiri lagi yang anda punya? Efeknya ada berantem kira-kira? Tidak, karena ada solusinya tadi hadiah. Ya Bapak Ibu? Ada solusinya hadiah. Itu yang kita sebut dengan Islamic Wealth Management. Setelah ayah saya meninggal dunia, kita manage harta itu jangan sampai sumber pertikaian. Allah juga tidak suka. Jadi setelah dapat saya 7/8, ibu saya minta bahagian, berarti 1/4 bagian, 1/2 bagian saya, ibu saya jadi 1/2. Kami setengah-setengah harta ayah itu, paman saya masih minta saya kasih hadiah. Karena sudah menjadi milik saya. Setelah penentuan, itulah fungsi penentuan ayah dan bunda mutlak fardhu kifayah. Selanjutnya, dalam penentuan itu, saya dengan ibu saja yang ikut. ketika misalnya dalam pembahagian harta itu semua ahli waris kumpul, ya bukan ahli waris juga kumpul di rumah kami di hari ke-30 atau ke-40, ke-60, keberapapun itu, kami setuju dengan ibu saya bagi di hari ke-30, kami dan ibu saya yang saya dan ibu saya yang masuk kamar, yang lainnya nggak boleh ikut. Istri saya nggak boleh ikut ke dalam, nggak boleh kosong-kosong. Kompornya kompor gas yang paling gede, bang. Ingat anak, bang. Anak masih kecil, bang. Padahal tadi saya mau berniat untuk menghadiahkan ke ibu 3/4-nya, 3/8-nya, kan begitu, bapak? Karena saya pemiliknya dan ibu saya pemiliknya, kami berdualah yang pemiliknya dan memutuskan mau diapakan itu harta setelah penentuan. Tapi istri saya sebelum ngumpul, saya masuk ke kamar itu, boleh lah ngasih pendapat, bang. Kalaupun abang ingin berniat memberikan kepada ibunya abang, kalau diminta itu siapapun, tolong bang, niatkan hadiah biar abang dapat pahala. Wah, sorga banget bapak ibu. Amin ya Robbal Alamin. Oleh sebab itu, pendidikan ilmu mawaris ini jangan satu pihak saja ayahnya. Suami istri, ini juga kami sebut pendidikan ilmu ini adalah khusus pranikah. Jadi sebelum menikah, suami istri itu pas dia menikah, dia sudah tahu bagaimana hak dia. Kalau bisa, sudah ada simulasi. Bang, ketika abang meninggal dunia, nanti saya dapat 1/4, kan? Kita belum punya anak. Kalau biasanya ngomong kayak begitu, suami ngomong, kenapa aja baru menikah? Belum ngomongin mati, aja akhirnya jadi tabu. Padahal itu simulasi seorang istri ketika baru menikah. Ini simulasi, bang, ketika abang meninggal dunia, siapa aja ya ahli warisnya, bang, ya? Kan ilmu mawaris masuk, bapak ibu. Kematian di tangan Allah. Jadi malah enggak. Kalau yang gua apa mati? Jadi ya gua, semua pasti mati dengan Husnul Khatimah. Kalau saya meninggal dunia, bang, abang dapat 1/4, saya dapat 1/5, bang, dari semua harta saya. Makanya, bang, biar abang tetap dapat waris dari saya, kasih dong mobil abang ke saya. Betul ya, bapak ibu? Kalau istrinya belum punya mobil, dia meninggal dunia, setengah dapat suaminya, setengahnya dari apa? Istrinya belum punya apa-apa misalnya ketika itu. Dan sebaliknya, mungkin istrinya seperti Sayyidah Khadijah, kaya raya. Suami biasanya paling tahu deh, kalau adik meninggal dunia, saya setengah nih dia kaya. Iya bang, sekarang saya kasih bang semuanya hadiah dia buat abang. Jangan semuanya, setengah aja biar ada nanti yang dibagi kepada ahli waris yang lain. Ini jadi perbincangan di sebuah keluarga ketika ilmu ini masuk di keluarga masing-masing. Ini enggak. Bang, bang itu bang mobil. Dan minta istrinya. Suaminya bilang, dek, semua yang gua cari buat adik. Apa sih yang enggak buat adik? Kok pagi minta segala? Ini belum mawaris thinking. Suami memberikan kepada adik istrinya, itu nafkah. Kewajiban. Yang kita cari ini kita kasih ke istri nafkah. Oleh sebab itu, boleh gak suami sama istri bersepakat nafkahnya disepakati 3 juta atau 5 juta? Boleh. Istri kamu semak. Abang, bulan depan BBM naik, bang. Semuanya naik. Biasanya kan kita 4 juta cukup, bang. Tolong naikin bang uang rumah 5 juta. Semuanya pada naik, bang. Hujan doang yang turun, katanya. Betul ya, Bu ya? Betul ya Pak, hujan doang yang turun, semuanya pada naik. Boleh gak istri meminta 5 juta? Kalau suaminya gajinya 8 juta, menyanggupi 5 juta, pendapatannya 5 juta, sah. Ya dek, ini 5 juta, tapi sisanya berapapun duit abang jangan ikut campur ya. Karena ayah saya meninggal dunia, ibu saya masih hidup, saya wajib menafkahi ibu saya. Betul ya Bapak Ibu ya? Jangan semua amplop-amplop gaji kita dipegang sama istri. Habis itu mau keluar rumah minta uang bensin 50.000 deh, 100.000 deh, ya Allah. Kita doakan muslimah, mulai daripada masjid ini kita muliakan muslimah, dimuliakan oleh Allah sebagai muslimah. Ayo anda bunda, kejadian ini terjadi, ada yang curhat. Seorang suami mau menceraikan istrinya gara-gara seperti itu. Gila bang, gaji gua bang, semuanya dipegang sama istri gua. Padahal gua punya adik perempuan, punya emak perempuan, saya udah tahu hukumnya. Semua dipegang sama istrinya. Makanya boleh disepakati kewajiban suami menafkahi keluarga disepakati sebelum punya anak kepada siapa duitnya? Kepada saya bang, sama abang. Rumah tangga kita berdua, gimana kalau 5 juta bang? Bayar listrik gue yang bayarin bang. maintenance rumah, lampu, air, lo yang bayarin. Gue bantu apa? Bukan kewajiban istri. Kewajiban suami memberi nafkah. Istri memanage. Kan indah hidup itu Bapak Ibu. Setelah dimanage sama istri, ternyata laporan apa proposal istri itu baru 3 juta deh, kata Aziz tadi 5 juta. Kok baru 3 juta nih, daging 5 kilo, ayam 7 kilo, cabai 15 kilo. Cabai buat apaan deh, dijual lagi apaan. Ternyata istrinya pinter, 15 kilo di blender semua taruh di freezer. Kan bisa lama, kan cabai naik turun harganya. Jadi setiap masak ambil jelek, jelek 15 kilo sebulan. Lumayan, ngerendam mulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemana sisanya 2 juta kata si suami sebelum punya anak, kan mereka berdua tuh. Kata si istri, medicure and pedicure banget. Boleh gak? Boleh, ke salon tiap hari Sabtu sore. Sabtu pagi istri ke salon, sore pulang jalan-jalan, pinter banget istri kita. Ajak makan keluar. Tentunya kita yang bayar kan Bapak? Masih ada sisa kan bulan depan. Sisa yang ada itu karena akadnya 5 juta buat istri dan suami, istri gak boleh mengeluarkan sisa yang ada atau duit dari 5 juta kepada keluarganya kecuali kepada mereka berdua. Karena akadnya kepada mereka berdua. Ketika istri memberikan kepada ibunya, sah ikrar ditransfer 1 juta dari uang suaminya nafkah itu, istri calon penghuni neraka. Tanpa izin suaminya. Tapi ini gampang. Ada strateginya kepada muslimah. Karena itu sudah terjadi, muslimah mengatakan, Bang, semenjak kita menikah, kan kita dulu belum ada berapa uang nafkah abang kepada saya untuk kita berdua. Sekarang anak sudah ada. Bang, dulu dari awal menikah, izinkan ya sampai saya mati nanti, berapapun abang duit kasih duit ke saya, sisanya kemana duitnya, gak usah saya rinciin. Ridho ini loh. Tanda tangan suaminya ridho berarti istri selamat dari sisa neraka. Sekali doang ngomongnya Bapak Ibu. Makanya kita permudah istri kita Bapak Ibu. Ayah, Bapak, kalau ada terjadi di istri kita, kita jamin aja, tapi di hati kita udah maafkan. Mana tahu kita mati duluan, kita belum maafkan, istri kita sempat ke neraka. Begitu juga para suami, para istri, tolong sampaikan sama suami. Bukan kewajiban 5 juta itu, bukan kewajiban 3 juta itu, tetapi itu akan lebih fokus berapa keuangan dalam keluarga seorang muslim. Kira-kira seperti itu yang ingin kami sampaikan. Aku lupa lihat anda. Wassalamualaikum warahmatullahi. Hari ini poinnya di situ ayah anda pengajian kita sudah ada bukunya. Mungkin pertemuan yang akan datang. Ini juga materi kita. Beberapa kali pertemuan nanti insya Allah materi ini. Materi yang akan kita sampaikan. Karena ini pola dasarnya. Pendidikan dasarnya. Kalau sempat bulan depan masih dibawa. Tapi bulan depan kami bawa lagi. Kita bawa lagi. Mana tahu kelupaan membawa buku panduan yang kecil ini. Dan mohon maaf, di sini kami nanti ada daftar kehadiran. Kehadiran ini dari hari ketiga. Ini memudahkan kami nanti di hari terakhir, saya akan memberikan sanad ilmi, pertanggungjawaban ilmiah, bahwa buku ini saya sudah hatamkan belajarnya dari Dr. Adi Abdul Mujib. Selepas hatam, saya diuji lagi, disampaikan lagi untuk mengajarkannya. Alhamdulillah 2010 saya dapat izin mengajarkannya. Tapi nanti Bapak Ibu, ketika ada nanti memenuhi syarat, ikut serta dari 14 lebih dari 10 kali, kami akan berikan sanad ilmi namanya. Pertanggungjawaban ilmiah. Bahwa buku ini sudah saya hatamkan kepada Bapak, tetapi belum boleh mengajarkannya kepada siapapun kecuali pelaksanaannya di keluarga masing-masing. Izinkan kami membuat majelis memahami sistem ini, pendidikan ini untuk keluarga masing-masing, untuk dilakukan di keluarga masing-masing. Barang siapa yang ingin mau mengajarkannya, tolong hubungi kami karena ada pendidikan khusus untuk calon pengajar. Aku lupa dia dua sesi rumah di walaupun kita masih ada waktu 10 menit lagi. Nanti jam 1 kita time otomatis kita tutup. Izinkan saya menutupnya baru sebarang siapa nanti akan mempertanyakan lagi belum puas lagi kita sambung nanti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.